menemukan arti nafas ini untuk siapa. Telah aku dapatkan alasanku kekal di surga. Jiwa pun menentukan, hati memilih untuk bicara tentang cahaya yang nyata. Kebajikan merubah dunia. Seperti bintang, takdirnya bersinar terang, menjadi harapan tak padam di telan masa. Tak pernah hilang untuk jiwa yang abadi, meyakini nurani. Just put a song to your heart. Harapan tak padam.